Dari Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah berkata, ulama kami terdahulu selalu mengingatkan bahwa berpegang teguh dengan as-sunnah adalah keselamatan. Ilmu akan dicabut dengan segera. Tegaknya ilmu adalah kekokohan agama dan dunia. Sedangkan hilangnya ilmu, maka hilang pula semuanya. Dinukil dari kitab Lamudrul Mansur Minal Qawli Ma'thur karya Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi.